Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, berita pagi edisi hari ini, Selasa 25 September 2018, dibacakan Ilham. Sejumlah warga diduga jadi korban calo menjanjikan kelulusan CPNS. Polres Biren tangkap ayah pemerkosa anak tiri. Bankir prediksi bunga kredit masih akan naik. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedaralun, sejumlah warga dari Kabupaten Pidijaya dan Pidi tertipu sindikat calo yang menjanjikan bisa meluluskan jadi pegawai negeri sipil dengan cara menyetor sejumlah uang. Kasus itu terjadi pada tahun 2017 dan baru terungkap saat salah satu korban melapor ke kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh kemarin. Kasus itu dilaporkan Anita Selvitri, warga Blangasan, Kecamatan Sigli, Pidi. Kepada Yara, Anita dan keluarganya mengaku telah menyetor uang sebanyak 130 juta rupiah kepada M, salah satu pelaku dari sindikat calo abdi negara tersebut. Diungkapkan bahwa M merupakan orang yang tak asing bagi keluarga korban dan masih memiliki hubungan saudara. M bahkan sempat memperlihatkan selembar SK yang bertanda tangan Gubernur Aceh periode 2012-2017, Zaini Abdullah. Belakangan diketahui SK itu palsu saat keluarga korban mendapat informasi bahwa ada sindikat yang dibekuk Polresta Banda Aceh dalam kasus ini. Syedaralun, sementara itu korban dari calon PNS itu diketahui mencapai 19 orang. Jumlah ini setidaknya terungkap dari pengakuan salah satu korban, Anita, saat memberi keterangan di kantor Yara. Menurut Anita, semua korban juga menyetor sejumlah uang ke M. Bahkan biaya yang disetor tergantung jenjang pendidikan, mulai dari 130 hingga 200 juta rupiah. Pada kesempatan itu, Anita bahkan menyebut nama beberapa rekannya yang ikut menjadi korban. Sementara Ketua Yara, Safarudin, mengaku akan meneruskan laporan itu ke pihak kepolisian. Diharapkan kasus ini cukup menjadi pelajaran bagi semua kalangan, terlebih saat ini sedang musim tes CPNS di hampir seluruh daerah. Syedaralun, komunitas Tagar 2019 Prabowo Sandi Aceh yang beranggotakan para simpatisan non-partai untuk pemenangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno di Aceh dibentuk. Pendeklarasian komunitas tersebut berlangsung kemarin di sebuah warkop di kawasan Lamteh, Banda Aceh. Komunitas ini juga memastikan pendeklarasian Tagar 2019 ganti presiden di Aceh akan dilangsungkan di Stadion Hadi Murtala Lampineng 30 September nanti dengan ikut mengundang sejumlah tokoh nasional. Mereka diantaranya adalah Ustadz Haikal Hasan, Fadli Zon, Roma Irama, dan Neno Warisman. Ketua Koordinator Tubul Kaini Tanjungan mengatakan, gerakan masyarakat tersebut dibentuk untuk menyahuti Ijtima' Ulama kedua yang dipelopori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama. Tubul Kaini menyebut masyarakat saat ini belum begitu dewasa dalam berdemokrasi. Untuk itu perlu upaya mendidik masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan terhindar dari isu hoaks yang marak berkembang. Syedaralun, tim reskrim Polres Biren minggu malam menangkap seorang pria berinisial FA tersangka perkosaan terhadap anak tirinya. FA ditangkap di rumahnya pada sebuah desa di Kecamatan Pesangan Selatan. Kasat Reskrim Polres Biren Ibtu Eko Rendi Oktama mengatakan tersangka dilaporkan oleh salah satu keluarga korban. Adapun korban yang merupakan anak tiri tersangka masih berusia 15 tahun. Tak hanya memperkosa, tersangka juga memukuli dan mencekik leher korban. Hal ini dikatakan saksi yang mendengar langsung pengakuan korban. Atas perbuatannya, FA kini ditahan polisi, diancam dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menginginkan setiap kampung di Banda Aceh memiliki data lengkap dan disajikan dalam profil berbasis web. Hal itu disampaikan Aminullah saat membuka pelatihan pembinaan dan pemantapan profil kampung yang berlangsung di Aula Lantai 4 Gedung Mawardi Nurdin, Balai Kota Banda Aceh kemarin. Aminullah mengklaim data kampung berbasis web sangat dibutuhkan dalam rangka mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan kampung yang akurat, komprehensif, dan integral. Ini disebutnya akan berpengaruh terhadap rencana program-program pembangunan baik di tingkat kota, provinsi, dan pusat. Wali Kota mengatakan profil kampung merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter kampung yang meliput data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, SDM, kemajuan, dan permasalahan yang dihadapi, serta beberapa hal lainnya. Sementara itu, kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kota Banda Aceh, Dwi Putrasyah menyebutkan pelatihan yang digelar pihaknya diikuti oleh 99 peserta dari utusan 90 kampung dan utusan 9 kecamatan. Kegiatan ini diharapkan mempercepat implementasi penyusunan profil kampung berbasis teknologi informasi yang relevan untuk dasar perencanaan pembangunan. Saudara Lun, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuannya sebanyak 125 basis poin terhitung sejak Mei 2018 hingga Agustus 2018 lalu. Sejalan dengan hal tersebut, perbankan melakukan penyesuaian terhadap kenaikan bunga kredit. PT Bank Tabungan Negara TBK misalnya menyebut kenaikan bunga kredit akan terjadi apabila bank sudah menaikkan bunga dana pasca kenaikan bunga acuan. Direktur Risiko Strategi dan Kepatuhan BTN Mahelan Prabantarikso mengungkapkan sampai dengan saat ini secara rata-rata pihaknya sudah menaikkan bunga deposito sebanyak 50 basis poin. Secara bertahap BTN juga telah melakukan transmisi terhadap kenaikan bunga kredit. Sementara itu, PT Bank Sentral Asia TBK mengatakan sejak Agustus 2018 saja, pihaknya sudah menaikkan bunga kredit sebanyak 25 basis poin. Bank swasta terbesar di Indonesia ini tak menampik bahwa peningkatan bunga masih akan terjadi. Saudara Lun, para bupati bersama kepengurusan organisasi kepemudaan mengusulkan anggaran untuk pembinaan pemuda mulai dari tingkat kampung, kabupaten, kota, hingga provinsi. Besarnya ditetapkan dalam kanun. Ini terungkap dalam acara rapat dengar pendapat umum rancangan kanun tentang pembangunan kepemudaan Aceh di gedung DPR Aceh kemarin. Bupati Aceh Barat Ramli AS menyebut bila kanun Aceh tentang pembangunan kepemudaan Aceh sudah menetapkan besaran, maka pihaknya di daerah tinggal memasukkannya ke dalam APBK. Menurutnya besaran nilai anggaran perlu ditetapkan supaya isi pasal 67 terkait soal penyediaan anggaran untuk kegiatan kepemudaan menjadi jelas. Sementara Ketua Komisi 5 DPR Aceh, Al-Fatah, dalam penjelasannya mengatakan, salah satu tujuan dari pembuatan rakan ini adalah untuk memberikan jaminan kepada pemuda mendapat pembinaan dan bimbingan yang pasti dari pemerintah. Fatah mengatakan untuk keselamatan generasi muda Aceh dari bahaya narkoba, pemerintah harus berani untuk mengeluarkan dana yang besar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 25 September 2018. Berita siang Serambi FM hadir kembali setiap pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Saudara Lun, wassalam.